Mitra Bisnis, Quick Yanggi menyebutkan selama ini usulannya untuk melakukan audit organisasi serta merampingkan jumlah pegawai pemerintah agar birokrasi bisa lebih efisien dan tidak rawan korupsi, nyaris tidak pernah ditanggapi serta dinilai serius oleh lingkaran elit di pemerintahan. Padahal, langkah audit organisasi sangat rutin dilakukan oleh negara-negara maju sebagai bagian dari upaya penciptaan good corporate governance. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik, Pak Quick, apa benar upaya audit organisasi memang rutin dilakukan oleh negara-negara maju? Iya, itu rutin. Iya, betul. Menjalani presiden itu rutin. Itu setiap tiga tahun gitu kan. Tiga tahun sekali dimasukin, kan, di restrukturisasi. Nah, bagaimana jika Indonesia melakukan itu minimal 5 tahun sekali, Pak? Ya boleh lah, karena kita gantinya pemerintahan kan 4 atau 5 tahun kan. Ya boleh, masih boleh lah, tidak perlu 3 tahun sekali. Sebab ganti pemerintah bisa jadi ganti visi ya Pak Quick? Nah, itu tidak boleh, mereka boleh ganti visi, tetapi struktur organisasi kan tidak ada urusan dengan ideologi, dengan visi, tidak ada urusan itu. Itu kebijakan kan. Tapi Pak Quick, bukankah pergantian visi memang membutuhkan jumlah pelaksana yang pas dengan tujuan organisasi? Ya makanya apa? Dia kan bisa mendefinisikan dulu, Anda ingin menjadikan apa, persisnya apa. Yang ingin Anda capai apa, setelah itu baru diteliti untuk mencapai itu butuh orang berapa. Ya, karena itu, maka sudah ada suatu kebiasaan yang membaku di mana-mana, bahwa organisasi itu setiap 3 tahun, 4 tahun itu ditinjau kembali. Kan gitu. Itu kan ilmu organisasi sangat tua. Nah itu di negara manapun dijalankan, di dalam birokrasi dijalankan. Nah terus pesangonnya diberi yang hebat sekali. Lantas, apa cukup Pak upaya mutasi dilakukan kepada pegawai pemerintah yang ada sekarang tanpa harus memberhentikannya? Tidak, diberhentikan. Pesangon yang menggiurkan. Dan uang pesangon itu bisa dipakai untuk usaha kecil-kecilan atau dipakai cukup untuk menunggu sampai dapat pekerjaan yang layak, yang cocok, pekerjaan di swasta dimanapun. Atau cukup untuk membayar yang dinamakan re-education, belajar kembali untuk yang dia kepingin tuju setelah PNS. Kan tidak pernah. Itulah sekarang akibatnya, setelah itu baru rame. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.